فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم يا kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan kami Ahlus Sunnah berpandangan bahwa sholat boleh dilaksanakan di belakang imam sholat yang barin, yang baik, yang soleh, wafajirin maupun yang durjana min ahli kiblah selama dia masih muslim, bukan kafir, wa'alaman mata minhum. Dan juga boleh ya menyolati ya orang yang soleh dan pendosa yang meninggal di antara mereka. Nah, tafadhal dibaca syarahnya sini. Ya. Baca di sini. Siapa? Si Fikri. Jarayanu amalis sahabah. Man mata minhum apa irobnya? Apa irobnya? Ayo pikir tanggung jawab. Bacanya mansub irobnya kenapa? Naam adillatun ya. Baik, terus dia sebagai apa? Mubtada muakhar, bukan dia mansub. Kalau mansub jauh sekali. Adil la tul akhra. Terus wa amma hadithu sallu falfakulli birrin wa fajirin. Fakulli barrin wa fajirin. La wa la yaqumukum wa la yaqumu fajirul mu'mina lakin lakin dhahiru dalalati 'ala tsani ibadatihi walakin nam la yasifu aidan min kibari hadihi kama bayantu fi awwali al-jum'ati min al-wahi. Baik. Barakallahu fik. Syarah dari awal berarti oleh Syekh Al-Albani. Jadi paham sini ya maknanya, kita sebelum masuk ke sini pembacaan dari Syekh Al-Albani ya, saya terangkan dulu secara global ya, mengenai makna wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli qiblah wa alaman mata minhum. Ya, wa'alaman mata minum, artinya kita boleh menyolati orang yang meninggal di antara orang kaum muslimin yang fajir maupun yang soleh, apalagi yang soleh, selama dia adalah dari kalangan ahlul kiblah. Berarti di sini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama yaitu sholat ya, di belakang imam yang fajir. Ini yang permasalahannya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Kemudian kata Nabi SAW, "Sholatlah kalian di belakang imam yang mengucapkan la ilaha illallah." Artinya yang dia bertauhid. Ya, wa ala man qala la ilaha illallah. Wa ala, yaitu dan sholatilah, sholatkanlah jenazah yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ini yang permasalahan pertama. Yang kedua di matan ya, yaitu mensolatkan jenazah muslim sekalipun orang yang fasik ya, yang durjana, selama dia tidak murtad keluar dari Islam, selama dia tidak melakukan pembatal keislaman yang zahirah, yang sharihah. Ya, kalau dia melakukan pembatal keislaman enggak boleh. Ya, ini berarti boleh. Nah, kata Syekh Al-Albani di sini, wa dalil ala anna man adzalika jarayan wa amalis sahabat. Dalil atas perbuatan ini adalah praktek langsung dari amal sahabat. Ya. Alaih terhadap hadis ini. Ala man tara, ala ma tarahu mubayyanan fi syarhi wa kafa bihi bihim hujjatan. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani, ya, beliau menyatakan, ya, apakah Anda tidak melihat ya bagaimana hal tersebut mubayyanan, dijelaskan secara rinci di syarahnya, di syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi, wa kafa bihim hujjatan, dan cukuplah itu menjadi pegangan kita. Ya, wa mahum, dan juga yang menjadi dalil atas hal ini bolehnya kita menyolati orang yang mati dari kalangan yang ahli maksiat, atau kita sholat di belakang orang yang maksiat selama dia bertauhid, tidak melakukan pembatal keislaman. Ya, yaitu sabda Nabi SAW fil a'immah, tentang imam sholat, yusalluna lakum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum. Ya. Fa in asabu falakum wa lahum, wa la in akhtau falakum wa alaihim. Mereka salat mengimami kalian. Jika mereka benar, maka ya kalian dan mereka mendapatkan pahala. Namun kalau mereka salah, wa in akhtau, kalau mereka salah, maka falakum, kalian tetap dapat pahala. Wa'adaihim, dan dosa tetap ada pada mereka. Ini dikeluarkan oleh Bukhari, Ahmad dan Abu Ya'la. Wa fi sholati 'ala man mata minhum adillatun ukhra. Mengenai tentang sholat, menyolati orang yang mati di antara pelaku maksiat, ini terdapat dalil-dalil yang lain. Taraha fi ahkamil janais. Anda dapat melihatnya ini di kitab Syekh Al-Albani, yaitu nama kitabnya Ahkamul Janais. Wa amma haditsu sallu khalfa kulli barrin wa fajirin sallu ala ya. Adapun hadis sallu ala kulli, itu tulisannya keliru, itu harusnya kulli barrin wa fajirin. Kalau ini tulisannya nyambung ya. Ini tulisannya keliru ini. Di garis bawahi di kitab ini. Harusnya dipisah. Kulli bajirin bukan nyambung begini. Nanti kalau ada orang yang enggak hafal hadis ini bacanya ya apa? Kalbar. Nah. Ya, ini hadis yang dhaif ini. Shallu khalfa kulli barrin wa fajirin wa shallu ala kulli barrin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang imam, baik yang saleh maupun yang fasik, dan salatkanlah orang yang mati, orang yang saleh maupun yang fasik. Ya, ini dhaif sanadnya, kama asyartu ilaihi fi syarah. Sebagaimana yang saya isyaratkan hari ini ya di syarah. Ya apa di beliau Syekh Al-Albani mentahqiq ya syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Yang dimaksud di syarah adalah syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Wa bayyantuhu, dan saya telah menjelaskannya fi dhaif Abi Daud, di dhaif hadis-hadis dhaif, kumpulan hadis dhaif Sunan Abu Daud Syekh Al-Albani punya. Wa Irwa'ul Ghalil. Ya. Irwa'ul Ghalil merupakan takhrij hadis dari kitab Matan Ad-Dalil, Matan Fikih Madzhab Hanbali. Wala dalila ala adami sihhati salati wara al-fasiqi. Ya, dan tidak ada dalil akan ketidaksahan salat di belakang ya imam yang fasik ya. Ya, tidak ada dalilnya. Baik, hadis ini Baik, perhatikan ya. Tidak bisa dijadikan dalil bahwa tidak boleh, sah tidak sah sholat di belakang orang yang fasik. Justru sebaliknya, menunjukkan boleh. Nah, ini dicontohkan oleh banyak sahabat. Imam-imam sholatnya jahat-jahat, ya, mereka tetap sholat di belakang mereka. Selama tidak membatalkan keislaman. Wa hadis ij'alu a'immatakum khiyarakum. Adapun hadis, angkatlah, jadikanlah imam sholat kalian itu dari orang-orang yang terbaik di antara kalian. Isnaduhu dhaifun jiddan, sanadnya lemah sekali. Kama haqqaqtuhu fi dhaifah, sebagaimana telah saya tahqiq di kitab silsilah ad-dhaifah. Silsilah al-ahadis ad-dhaifah. Walau sahha, seandainya hadis itu pun sahih, seandainya. Fala dalila ala fala dalila fihi illa ala wujubi ja'lil a'immati minal akhyar. Maka itu pun tidak ada dalil. Ya, tidaklah menjadi dalil akan mengenai wajibnya mengangkat imam dari orang-orang terbaik. Illa, namun, ya, ya, hadis tersebut seandainya sahih hanya menunjukkan wajibnya menjadikan imam dari kalangan orang-orang yang terbaik. Dari kalangan orang-orang yang terbaik. Ya. Baik, ya, paham sini? Wahada syai. Jadi perkara wajibnya kita menjadikan imam dari kalangan imam yang imam dari kalangan orang-orang terbaik ini permasalahan beda lagi. Ya. Adapun apa perintah untuk menjadikan imam imamnya mesti orang yang terbaik lain lagi. Paham ya? Bisa dipahami enggak sini? Ya, ngerti enggak? Tayy barakallahu fik. Wa butlanu sholati wara al-fasiki syai'un akhar. Nah, batalnya sholat di belakang imam yang fasik ini permasalahan lain lagi. La siyama idza kana mafrudan minal hakim. Ya, terutama lagi ya, barakallahu fik. Ya, kalau kewajiban tersebut ya adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh hakim. Nah, kemudian na'am lau sahha hadis, seandainya hadis itu sahih. Seandainya hadis sahih la ya ummuk ila ya ummu fajirun mu'minan. Ya, tidaklah seorang yang fajir yang durjana tidak boleh mengimami orang yang mukmin. Seandainya hadis ini sahih, lakana zahiru dalalati ala butlani imamatihi. Maka pastilah ya, hadis ini zahirnya, zahir yang ditunjukkan oleh hadis ini yang nampak secara lahirnya, lahiriah hadis tersebut menunjukkan ya ketidakabsahan keimamannya. Seandainya hadis itu sahih, lakinnahu la yasihhu. Namun hadis tadi tidak sahih. Aidan min kibali isnadihi, dari jalur dari sisi sanadnya. Kama bayyantuhu fi awwali, ya sebagaimana saya telah jelaskan hal ini di awal mengenai pembahasan Jumu'ah minal Irwa. Ya, dari kitab Irwa'ul Ghalil. Nah. Kemudian berkata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala nunzilu ahadan minhum ya, jannatan. Dan kita tidak boleh memastikan seorang pun dari mereka, dari kalangan mukmin masuk surga. Ya, jadi kita enggak boleh mempersaksikan hal ini. Tabarakallahu fikum. Ya, yang mempunyai mewenang hal ini hanyalah syari Allah. Ya. Dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-Asyrah al-Mubasysyirun ya, bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa aja itu di sini? 10 orang yang dijamin masuk surga itu Nugraha. Siapa? Khulafaur Rasyidin 4, udah, terus apa lagi? Baru 4 kurang 6 berarti. Tolha, tayyib. Ya. Tolha, Tolha siapa? Din? Ubaidillah 5. Terus siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas 6. Terus baru 6. Apa lagi? Abdurrahman bin Auf 7. Siapa lagi? Zubair Az-Zubair bin Awam 8. 2 lagi. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah 9. Satu lagi. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ya. Coba 10 diulang sini. Untuk Khulafaur Rasyidin 4. Zubair bin Awam 5. Hah? Talha bin Ubaidillah 6. Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas 7. Terus Sa'id bin Zaid 8. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah 9. Satu lagi. Abdurrahman bin Auf. Ya, paling ya. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Ya, dan juga persaksian Nabi kepada beberapa sahabat. Ya, persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beberapa sahabat yang mereka dijamin masuk surga. Banyak itu ya. Ya, semisal Tsabit bin Qais, ya, Al-Ansari dan yang lainnya. Ya, terutama orang-orang yang menjadi tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Baik. Nah. Ya, tafadhal dibaca syarahnya di sini. Berikutnya. Ya. Siapa di sini baca? Siapa tadi pagi yang udah baca? Siapa yang tadi pagi yang udah baca? Ah, baca sini berikutnya. Repi. Al-Mubashir yang memberi kabar gembira. Itu aja pusing tentuin. Isim fa'il, isim maf'ul. Mubashir. Kalau Mubashir dia ngasih kabar gembira dong. Aduh. Terus. Illa asyra al-mubashara al-mubashirina bil jannah. Baik, terus. Fa inna nashhadu lahu bil jannati ala shahadati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad sarraha al-musannif rahimahullahu bidzalika fil fikrati 95. Fil faqrah, bukan fikrah, faqrah paragraf. Fil faqrah, fil faqrati 95. Wa min dolari ba'dil kitab il yawma kut kitab, masa kesesatan sebagian kitab. Kutab, jamak dari katib. Kutab. Min dolari ba'dil kutab il yawma. Min dolari ba'dil kitab il yawma wajah lihim an gomazuhum. Itu maf'ul. Ya. Gomazahum. Dari jahal. Wa gomazahum. Gomazahum. Gomazahum. Gomazahum ni Abdullah bin Salamin bi Yahudiyatihi qabla Islamihi ma'a shahadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum bil jannati kama fi sahih al-Bukhari wa layta syi'ri ayyi firqin baina ayyu farqin ayyi farqin baina man kana yahudiyan fa aslama wa baina man kana wathaniyan wa aslama laula al-asabiyyatu al-qumiyyatu al-jahiliyyatu bala hunaka farqun fa qad jaa fi sahihaini qawluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam thalatha lahum salasun thalathun lahum ajruhum marrataini fadhakara minhum warajulun min ahli alkitabi amana binabiyihi wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu fa hadha lahu ajrani duna alwathani idha aslama falahu ajrun wahidun. Ana barakallahu fik. Perhatikan. Ya, kata Syekh Al-Albani mengenai pernyataan Ibnu Abu Ja'far At-Tahawi, kita tidak boleh ya mempersaksikan nunzilu ahadan minhum al-jannah. Ya, kita tidak boleh memastikan seorang dari mereka dari kalangan kaum muslimin masuk surga illa al-asyrah, ya. Ya. Kecuali 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan masuk surga, dan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kenal, mantan pendeta agama siapa? Yahudi di masa Nabi SAW. Dia robinya, pendeta Yahudi apa namanya? Robi ya? Rabi, bahasa kita sekarang. Rabi Yahudi. Ya. Dan selainnya, fa innana nasyhadu lahum bil jannati ala syahadati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mempersaksikan bagi mereka, ya, bahwasanya mereka masuk surga berdasarkan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sarahal musannifu rahimahullahu taala bidzalika fil faqr. Dan musannif telah menjelaskan hal ini, yaitu Al-Imam Ibn Bil'iz Al-Hanafi Abu Ja'far Al-Tahawi di Faqrah ke-95, paragraf ke-95. Ya. Wa min ad-dalali ba'di al-kuttabi al-yawm, dan di antara kesesatan para penulis, ya, para penulis hari ini, kata beliau, wa jahlihim, dan juga karena kebodohan mereka. Kebodohan mereka kau mazhabum li Abdullah, kebodohan mereka dan juga kejahilan mereka, bahwasanya mereka enggak ngerti kelemahan mereka mengetahui tentang hakikat dari Abdullah bin Salam, ya, tentang keyahudian Abdullah bin Salam bi yahudiyatihi qabla al-islamihi, ya, sebelum beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Sudah ma'asyahadati Nabi SAW lahu bil jannah, dengan persaksian Nabi SAW terhadap Abdullah bin Salam bahwasanya beliau masuk surga, ya. Fil faqra di paragraf 95, di poin 95, Abu Ja'far Tahawi menyatakan annal asyrah alladina sammahum Rasulullah SAW basyarahum bil jannah, itu maksudnya, atau kalau bahasa kita di matan urutan nomor 95. Jadi sebagian orang ada yang menyatakan Abdullah bin Salam enggak dipersaksikan oleh Nabi masuk surga. Ini keliru. Ihsan, tolong ambilin air. Banyak minum air putih. Ya, mereka enggak paham bagaimana hadis-hadis tentang keutamaan Abdullah bin Salam. Ya. Kama fi sahihi al-Bukhari, sebagaimana dalam sahih Bukhari, ya laita syari duhai andanya ayu farkin, apa bedanya bainakana yahudiyan fa aslama wa bainakana wasaniyan aslama? Apa gerangan ini yang menyebabkan mereka ini tendensi terhadap Abdullah bin Salam? Apa perbedaan antara status beliau yang dulu Yahudi kemudian beliau masuk Islam dengan status beliau dulu wasani penyembah berhala kemudian masuk Islam? Apa bedanya? Sama aja, sama-sama masuk Islam. Bahkan ada bedanya. Bedanya adalah keutamaan Abdullah bin Salam dibandingkan dengan keutamaan para sahabat yang dulu nyembah berhala. Ya. Kenapa yang membawa mereka demikian, ya? Laulal asabiyatu alqaumiyatu aljahiliyah. Ya, seandainya ini tidak ada karena fanatisme kaum jahiliyah. Tapi udah habis. Jadi seorang Yahudi masuk Islam, ya udah lupain Yahudinya. Ya, selesai, dia udah muslim. Ya. Bala hunaka farqun, memang di situ ada, ya betul ada perbedaan. Ya. Tapi ada perbedaan antara seorang yang muslim yang dulu ex Yahudi dengan ex atau ex ahlul kitab dengan ex musyrikin wasaniin. Faqad jaa fi sahihain, telah terdapat keterangan dalam sahih Bukhari sahih Muslim, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, salasun lahum ajra, ya, salasun lahum ajruhum marratain, ada tiga golongan yang pahala mereka itu double, dua kali, ya. Pahala mereka double dua kali. Fadha qara minhum, maka Nabi pun sallallahu menyebutkan. Kata Nabi, rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi. wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattabahu wa saddaqahu. Itu seorang pria yang beriman, ya, yang seorang pria dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani, dia beriman kepada nabinya, beriman pada Isa, beriman kepada Musa. Kemudian berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani beliau, mengikuti beliau, membenarkan beliau. Wa hadza lahu ajran. Maka dia mendapatkan dua pahala, dunal wasani idza aslama. Yang ini tidak didapatkan oleh penyembah berhala yang kemudian dia masuk Islam, dia hanya dapat pahala satu aja. Baik, sudah? Nah, kemudian kata Syekh, wala nara, kita memastikan mereka bukan hanya di surga, juga di neraka. Enggak boleh kita memastikan mereka ahlul kabair, kita katakan udi di neraka. Wala nasadu alaihim bikufrin, dan kita tidak memastikan, mempersaksikan mereka dengan kekafiran. Wala bisyirkin, dengan kesyirikan. Wala binifakin, dengan kemunafikan. Malam yadhar minhu syai'un min dalik, selama hal itu tidak nampak pada diri mereka sedikit pun. Ya, wanadaru sarairahum ilallah, dan kita menyerahkan keburukan-keburukan mereka, apa sarairah itu, rahasia-rahasia yang tidak terlihat dari mereka, ya kita serahkan kepada Allah. Ya, kita tidak mempersaksikan mereka, artinya kita tidak mengkafirkan mereka, kita tidak nyatakan mereka musyrik, munafik selama tidak nampak. Artinya kalau nampak jelas sharih, ya enggak apa-apa, mereka musyrik, mereka munafik, kita katakan demikian. Nah, ya semisal para siddiq zaman sekarang, ya, ada tornado, Abu Janda dan yang lainnya. Nah, itu jelas itu. Ya, bahkan dia lebih parah daripada munafik. Kalau munafik pura-pura Islam, menyembunyikan kekufuran, ini menampakkan permusuhan, menampakkan kekafiran. Nah, itu siddiq kafir plak gitu. Nah, itu enggak apa-apa kita katakan Abu Janda, siapa? Tornado, ya, dia adalah kafir, ya. Siddiq, nah. Justru aneh kalau dibilang, oh itu masih muslim. Itu aneh. Ya, kalau begitu dia saudara seimannya Abu Janda. Kalau ada yang ngomong begitu. Jangan kafirkan Abu Janda. Oh ya udah, anda saudara seimannya Abu Janda. Akhukum fiddin fillah. Ya, saudara dia seiman. Ya. Mau, antum? Saudara seiman sama Abu Janda. Mau gak? Hah? Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai dia bertobat, beriman kepada Allah. Ya, meninggalkan kekafiran dia. Taib. Wala nara saifa ala ahadin min ummati Muhammad SAW illa man wajaba alaihi as-saif. Ya, dan juga kata Syekh di sini. Dan juga kita tidak berpandangan bolehnya mengangkat senjata terhadap umat dari Muhammad SAW kecuali orang yang wajib dihadapi dengan senjata. Ya. Wala nara al-khuruj ala aimmatina walau la ula wa ulati umurina wa injaru. Dan kita juga tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada para penguasa dan orang-orang yang memimpin kita walaupun mereka jahat. Baik, karena kemaslahatan. Nah, dan ditimbang jahatnya ini masih dalam taraf muslim apa sudah murtad. Barakallahu fiik. Ah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Wala nasyhadu 'alaihim bikufrin wala syirkin wala nifaq dan seterusnya. Tafadhal dibaca di sini sekarang. Siapa? Si ini. Maris, dibaca belum? Sudah. Isan dibaca. Baca Isan. Kasiratan. Taroha mukhrajatan. Mukhrajatan di kitabihi summa qala wa amma luzum. Afwan. Taroha ana mukhrajatan terus wa amma luzum ta'ati wa injaru. Ra'ayara min afalukulub, bukan? Bukan. Berarti ya, dia hanya butuh satu maf'ul. Ya, terus mataraha mukhrajatun fi kitabi summa qala wa amma luzum ta'atihi wa injaru yaq'ahu ma yaqsulu min jawrihim bal fi sabri ala jawrihim taqdir sayyiati fa inna Allah ma sallallahu alaina wal jazaa'u min jinsil amali fa'alaina al-ijtihada fil istighfari wat taubati wa islahil amali. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa kadzalika nuwalli ba'dud dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Faida arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amiri aw dhalimi falyatruku adh-dhulma. Nah, baik. Kata Syekh Al-Albani qad dzakara syarihu, asy-syarih di sini Ibnu Abi Al-'Is Al-Hanafi rahimahullah maksudnya. Menyebutkan hal ini da ahaditsa katsiratan, berbagai hadis ya taraha mukhrajah. Yang Anda lihat hadis tersebut dikeluarkan di kitabih, ditakhrij di kitabnya, mukharrajah ya, di kitabnya. Summa qal, kemudian Ibn Abil Is berkata, wa amma luzumu ta'atihim, adapun komitmen untuk mentaati pemimpin, wa injaru, walaupun mereka jahat, tidak kafir ya, maksiat segala macam zalim. Fali annahu yatarattabu al-khuruj min ta'atihim min al-mafasid ad'afu ma yahsulu min jawrihim. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan ya, kalau khuruj berontak ya, tidak keluar dari ketaatan mereka, ini akan mengakibatkan kerusakan yang berlipat-lipat ya, daripada keburukan mereka yang sudah ada sebelumnya ya, yaitu berupa kezaliman. Tapi kalau berontak lebih-lebih lagi ya, bal bisabr ala jawrihim takfiru sayyi'at, bahkan bersabar kalau atas kejahatan mereka, itulah penggugur dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala masallatuhum alaina illa li fasadi amalina. Tidaklah Allah ya memberikan kekuasaan kepada, memberikan kewenangan kepada pemimpin zalim ya, untuk kita, melainkan karena rusaknya amal-amal kita. Wal jazaa' min jinsil amal. Dan balasan adalah bagian dari jenis amal. Tapi enggak ada kelazimannya pemimpin adalah cerminan rakyat. Ya. Ya, di masa sahabat ada pemimpin zalim. Masa Hajjaj cerminan sahabat, cerminan tabiin, ya enggak. Ya, paham enggak di sini? Ya. Terkadang memang Allah berikan itu karena dosa-dosa sebagian kaum muslimin. Ya, tapi bukan dosa-dosa semuanya. Sahabat Ibnu Abbas punya pemimpin yang zalim. Ya. Para sahabat bahkan ada yang melawan. Khuruj, berontak, Ibnu Mu'ti dan yang lainnya. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj. Sampai sudah lari ke tirai Ka'bah sekalipun biar Hajjaj tidak tega, masih menghormati Ka'bah, tetap aja dibunuh. Memang ya bisa antum katakan Abdullah bin Zubair cerminan Hajjaj gitu. Hah? Hajjaj itu zalim, dikafirkan oleh banyak ulama salaf. Sampai sebagian salaf heran kok dibilang Hajjaj beriman. Dia togut. Padahal Hajjaj hafal Quran. Hajjaj itu pecinta Quran. Hajjaj itu adalah orang yang ikut dalam andil penaklukan Konstantinopel. Ya, barakallahu fikum. Dia punya semangat tinggi. Tapi barakallahu fikum, tapi ya jahatlah begitu. Mana lagi tadi? Fa alaina al-istihadu bil istighfar wa taubati, maka kita mesti bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bertaubat, wa islahil amal, memperbaiki amal. Allah taala berfirman. Ini Al-Qur'an, buku ini ajaib ini. Kitab apa Al-Qur'an aja gundul. Ayatnya aja gundul. Biasanya kan kalau di buku-buku ayat Quran berharokat. Ini ayatnya aja gundul. Allahu musta'an. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, musibah apa saja menimpa kalian maka itu karena ulah tangan-tangan kalian, itu dosa kalian. Wa yu'fuan katsir, Allah memaafkan kalian dengan sangat banyak. Wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian orang zalim yang lainnya disebabkan apa yang telah mereka usahakan, amal mereka. Fa idza arada ar-ra'iyatu, apabila rakyat hendak hanya takhallasu, membebaskan diri min dzulmil amir, dari kezaliman pemimpin, az-zalim yang zalim, falyatruku az-zulma, maka mereka mesti meninggalkan kezaliman juga. Nah, barakallahu fiik. Ya, cukup sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi esok. InsyaAllah.